Mojokerto Jawa Timur sudah siap bergoyang bersama satu darah cantik, Ani Arlita New Monata. Sing tansah keling Nikah yang semuanya ya? Keren.